Pak Mario akan mencontohkan kepada kita, kalau orang lain tidak bisa menolak permintaan kita, berarti apa yang kita inginkan dari mereka, mereka akan lakukan, begitu Pak? Betul. Selama kita tahu caranya, dan orang tidak bisa mengatakan tidak, berarti dia setuju dengan kita. Kadang-kadang caranya tidak masuk akal, kata-kata yang digunakan tidak masuk akal, tapi orang bisa mengatakan ya. Itu mengherankan sekali. Dan yuk kita coba sekarang. Bapak bawa handphone. Bawa. Apa handphonenya, Lia? Ih, lumayan bagus ya. Nama ibu siapa? Ira. Ibu Ira. Nama bapak? Teddy. Pak Teddy. Coba Ibu Ira lihat telepon itu. Apakah ibu senang dengan model itu? Senang, Pak. Senang. Ibu, kalau saya bisa mintakan itu dari Pak Teddy, ibu mau? Mau, dengan super, super. Pak Teddy. Iya, Pak. Bapak harus bersikap fair di sini. Kalau saya minta telepon itu, bapak tidak bisa menolak, berarti telepon itu nanti kita berikan kepada Ibu Ira. Gitu ya? Iya. Tapi bapak boleh menolak. Karena itu hak bapak dan itu telepon bapak. Saya gunakan teknik pertama yang paling sederhana, yaitu meminta. Bapak, saya akan senang sekali apabila telepon itu bisa diberikan kepada saya untuk saya berikan ke Ibu Ira. Apakah bapak setuju? Tidak. Tidak. Saya senang sekali bapak. Perhatikan itu. Orang yang ditolak harus bergembira ditolak. Aneh ya, tetapi cara saya adalah saya senang sekali bapak menolak. Karena orang yang ditolak bergembira berarti sering menang kalau ditolak. Ada orang yang kalau ditolak itu terus, tolong dong Pak. Iya dong? Ada yang begitu. Itu berarti dia hidupnya sangat bergantung dari keberhasilannya hari ini. Ya? Jadi katakan, Pak Teddy saya senang sekali Bapak menolak, kalau boleh saya tahu mengapa Bapak tidak setuju. Satu-satunya Pak. Itu dia. Sangat tidak masuk akal bagi kita Ibu Ira kalau kita meminta telepon yang beliau belum punya gantinya. Bukankah begitu Pak? Iya Pak. Jadi kalau gitu yang dibutuhkan adalah satu ganti lagi sebelum Bapak berikan itu ke Ibu Ira. Bukankah begitu? Iya. Betul sekali. Jadi yang dipikirkan adalah bukan menolak memberikan. Tetapi Bapak memikirkan pengganti dari telepon yang akan diberikan. Bukankah begitu? Iya. Iya. Betul. Dan kalau untuk mengganti telepon itu, Bapak mau mencari model yang lebih baik atau sama? Ya sama aja, Pak. Yang sama saja. Ya. Super. Jadi kalau gitu tidak begitu sulit, karena beliau sudah kenal sekali model telepon ini, jadi menggantikannya dengan yang sama, tidak menghalangi Bapak memberikannya kepada Ibu Ira. Nah, kapan Bapak rencana mau mengambil telepon baru? Ya, secepatnya, Pak. Secepatnya. Terlalu mudah, yuk kita berikan kesempatan beliau menolak lagi. Tolak lagi Pak, mengapa Bapak menolak? Ya karena satu kan, kalau saya mau ganti lagi kan otomatis harus cari uang lagi Pak. Itu dia. Jadi masalahnya adalah beliau tidak memiliki uang ready untuk membelinya tunai sekarang. Begitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau kita bisa membantu beliau untuk mendapatkan kredit atau apapun, maka membeli bukan masalah. Karena sebetulnya bukan membeli atau tidaknya, tapi uang tunainya yang sekarang belum ada ya Pak ya? Iya Pak. Betul sekali. Jadi kalau begitu memberikan telepon bukan masalah kalau Bapak bisa beli lagi. Apakah tunai atau kredit? Bukankah begitu? Iya Pak. Super sekali. Tolak lagi. Data, ada data di situ. Iya, kalau telepon ini saya berikan kan ada datanya Pak, itu ada foto-foto iya. Juga. Betul sekali. Jadi Ibu, saya tanya dulu saya, kita harus minta persetujuan beliau. Apakah Ibu berkeberatan kalau misalnya Ibu menerima telepon dari beliau ini kosong? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Jadi tidak apa-apa, data itu kosong. Anda perhatikan. Siapa yang lebih tersiksa? Yang menolak atau yang ditolak? Yang menolak. Selama ini yang tersiksa? Yang ditolak. Sih, kalau tahu caranya? Kita harus berikan tepuk tangan kembali. Ibu, mohon maaf itu tadi pura-pura ya. Oh iya, Pak. Iya, nanti terlalu berharap dia, ya. Terima kasih, Pak. Iya. Pak Mario, terima kasih untuk contohnya. Pak Teddy, teman saya seorang penanda handphone, Anda bisa dapatkan harga lebih murah. Nanti kita bicara di sini ya, Pak ya. Ada orang yang lahirnya pesimis, Pak. Yes. Ya, mungkin latar belakangnya juga membuat dia jadi orang yang ragu akan keputusan yang dia buat. Apalagi dunia tidak adil, Pak. Saya perlu mungkin Bapak mencontohkan, kalau kita orangnya pesimis, bagaimana kita bisa naik kelas? Oke. Yuk. Siapa di antara audience yang ingin saya bantu untuk menjadi lebih optimis? Siapa? Ada wajah yang kelihatannya pantas untuk itu. Silakan, Pak. Bapak duduk saja. Bapak boleh mengeluh sepesimis mungkin. Sahabat Indonesia yang super, saya akan bantu. Beliau melihat bahwa pesimisme itu mengganggu banyak orang, tetapi kalau kita tahu caranya negosiasi dengan diri sendiri, karena diri sendiri bisa menjadi pengkerdil yang paling hebat.